Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wasalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada sore hari ini 3 Ramadan 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 8 Mei 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita, taufiknya, inayahnya untuk kita bisa melanjutkan pembacaan kita dalam risalah wajibuna tijah wulatil amri wal ulama, kewajiban kita terhadap para penguasa dan para ulama, yang merupakan karya dari Asy-Syaikh Baqiyatus Salaf Shalih Ibn Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu wara'ah. Namun sebelum kita melanjutkan pembacaan kita dari risalah ini, ingin sedikit saya nukilkan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari apa yang berkaitan dengan fadilatul shaum, keutamaan puasa yang dijalankan oleh seorang muslim. Hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi rahmatullah atau alaihima rahmatullah menunjukkan kepada kita tentang betapa besarnya keutamaan mereka yang berpuasa, apakah itu puasa sunnah ataukah puasa wajib. Apabila puasa sunnah saja keutamaannya seperti akan kita sebutkan, maka terlebih puasa wajib di bulan Ramadan, karena tentunya sesuatu yang wajib pasti akan lebih mulia dan lebih agung kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan di dalam sabdanya yang sahih, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari saja, hanya satu hari, fi sabilillah, karena Allah Subhanahu wa taala, ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan, maka balasannya, ganjaran yang akan dia dapatkan ketika Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya, yakni dirinya, dari neraka Allah wal iyadhu billah sejauh 70 kharifan, sejauh 70 tahun perjalanan. Jadi jarak antara jasmani dia, jarak antara wajah dia dengan neraka yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk mengadab hamba-hambanya yang kufur, hamba-hambanya yang melakukan kesyirikan, kemaksiatan, itu jaraknya 70 tahun perjalanan, saking jauhnya. Maka ibadah puasa ini menunjukkan kepada kita bagaimana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menggambarkan betapa jauhnya jarak antara seorang yang berpuasa dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala di dalam an-nar. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam ketika masuknya bulan Ramadan seperti ini memberikan bushra yang sangat banyak kepada para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum, karena Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sekaligus menyampaikan dan mengajarkan kepada mereka tentang keutamaan-keutamaan yang ada di puasa-puasa Ramadan tersebut. Begitu pula hadis yang lain dengan redaksi yang sedikit berbeda, yang mana hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman fi sabilillah, barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah Subhanahu wa taala, ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas samai wal ard, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuatkan untuk dia sebuah parit, Maksudnya adalah jarak yang sangat jauh antara dirinya dengan neraka Allah. Jarak tersebut sejauh langit dan bumi, bainas samai wal ard. Perjalanan 70 tahun. Begitu pula dalam redaksi yang lain, Nabi SAW mengatakan jarak antara orang yang berpuasa tersebut dengan siksaan Allah adalah bainas samai wal ard, bagaikan jauhnya langit dan bumi. Maka dua keutamaan ini menunjukkan kepada kita bagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan dan memberikan tasyji'nya, motivasinya kepada seluruh umat beliau, terkhusus kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum yang berada di sekitar beliau, bahwa berpuasa ini adalah amalan yang besar, amalan yang agung, yang mendatangkan pahala yang sangat luar biasa dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Di hadisnya yang banyak, Nabi SAW memberikan kabar gembira yang demikian kepada para sahabat, akan datang kepada kalian bulan yang penuh dengan keberkahan. Tujuannya untuk beliau, tujuannya untuk para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum, bisa bersiap-siap melakukan amalan-amalan saleh yang masuk di dalamnya berpuasa di bulan suci ini, di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, dengan menghasilkan lipat gandaan pahala yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang paling tidaknya Allah akan menjauhkan dirinya dari an-nar, siksaan neraka Allah, sejarak 70 tahun perjalanan, atau dalam riwayat al-Imam at-Tirmidzi, antara langit dan bumi. Begitu jauh antara dirinya dengan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ikhwati fillah ya ra'akumullah, yang telah kita ketahui dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan busyranya, kabar gembiranya kepada para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum, tentang keberadaan satu pintu khusus yang hanya diberikan kepada as-sha'imun, yang disebut dengan Ar-Rayyan, yang mana Ar-Rayyan ini adalah pintu yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa. Dan apabila seorang yang berpuasa telah masuk ke dalam pintu Ar-Rayyan itu, mereka akan sangat gembira sekali, karena di dalam pintu tersebut adalah tanda besar bahwa mereka tidak akan mendapatkan rasa haus lagi. Ketika mereka masuk ke dalam Rayyan, kondisi mereka adalah Rayyanin, dalam kondisi yang dahaganya sudah hilang. Begitu pula dijelaskan itsyan, tidak ada rasa haus sedikit pun di sisi mereka, karena mereka semuanya adalah rayyanin. Mereka semua nyaman, mereka semua murtah dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada mereka. Dan apabila semua as-saimun, semua orang-orang yang berpuasa telah masuk ke dalam pintu tersebut, maka akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu adalah kekhususan yang dimiliki oleh mereka as-saimun. Maka ikhlaskan niat kita di dalam melaksanakan ibadah yang besar ini, karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan sekian banyak keutamaan, sekian banyak ganjaran pahala yang akan didapatkan bagi mereka-mereka yang melakukan ibadah as-siyam, berpuasa karena Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak diperuntukkan kepada mereka yang hanya sekedar ikut-ikutan dalam berpuasa, yang hanya menginginkan perkara duniawi, yang hanya menginginkan balasan dari ayahnya dan ibunya, yang hanya menginginkan pujian dari orang di kanan dan kirinya, maka itu semua tidak akan mendapatkan keutamaan dari sisi Allah wal'iyadu billah. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, kita lanjutkan pembacaan kita dari risalah Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah membacakan apa yang beliau tuliskan atau yang beliau sampaikan berkaitan dengan keutamaan mereka para ulama. Sebelum kita melanjutkan, ada sedikit yang ingin saya koreksi dari paragraf pertama yang kemarin kita baca, bagi yang punya kitab di halaman 11, di paragraf yang disebutkan oleh beliau, wal umara lahum amru siyasah, wal umara lahum amru as-siyasah. Al umara, para penguasa, para pemerintah, memiliki urusan-urusan politik di dalam memegang, menguasai urusan-urusan politik dalam negara tersebut, sampai kepada ucapan beliau di paragraf atau di baris yang terakhir di paragraf yang sama, kata beliau, wa fi ta'atil ulama wa ta'atil umara masalihun 'azimah minas titbabil amri wa ta'zimi syar'i. wa fi ta'atil ulama, dan di dalam ketaatan kita kepada para ulama, wa ta'atil umara, dan ketaatan kita kepada para penguasa, para pemerintah, masalihun azimah, terdapat maslahat-maslahat yang sangat besar. Min istitbabil amri wa ta'zimi syar'i. Istitbab, ini yang ingin saya koreksi, istitbab maknanya adalah istiqrar, bukan istitab. Kemarin saya sebutkan istitab yaitu talabut taubah yang diadakan oleh penguasa. Walaupun penguasa memiliki hak yang demikian, tapi bukan itu yang dimaksudkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah atau al-musannif hafidhahullahu wa ra'ah. Min istitbabil amri wa ta'zimi syar'i. Istitbab maknanya adalah al-istiqrar, tenangnya, berjalannya sebuah perkara, urusan-urusan kaum muslimin semuanya berjalan dengan tenang sesuai dengan aturan-aturan yang telah mereka tetapkan. Wa ta'zimi syar'i, dan merekalah para penguasa, para pemerintah yang akan mengagungkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara-perkara tersebut. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan keutamaan para ulama, dan telah kita sebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan seorang alim dibandingkan seorang abid, seorang ahli ibadah, ka fadlil qamar, seperti keutamaannya sebuah bulan yang dibandingkan dengan al-kawakib, bintang-bintang. Karena bintang-bintang itu hanya menerangi dirinya sendiri. Bintang-bintang yang ada di sisi barat tidak bisa menerangi langit yang ada di sisi timur. Berbeda dengan sebuah bulan yang bisa menerangi seluruh alam semesta yang ada di muka bumi ini. Oleh karenanya dijelaskan oleh beliau, al-abid, ahli ibadah, hanya bisa mendapatkan pahala untuk dirinya sendiri. Dia gali pahala untuk dirinya sendiri dan tidak bisa dia transfer, tidak bisa dia berikan kepada orang lain walaupun sedekat apapun orang tersebut di sampingnya. Kita lanjutkan ucapan beliau, wa bihadza, dengan ini, hadis-hadis yang telah beliau sebutkan dan penjelasan yang telah beliau sebutkan, yadhhar fadlal ulama wa fadla wujudihim fil ummah, dengan ini kita bisa mengetahui keutamaan mereka para ulama dan keberadaan mereka di tengah-tengah umat manusia. Terakhir adalah kisah yang disebutkan oleh beliau hafizahullah wa ra'ah tentang umat Nabi Nuh, yang mana mereka pelan-pelan tergeser dari at-tauhid karena mendengarkan bisikan-bisikan syaitan, yang mana syaitan itu menghiasi kepada mereka untuk menghargai orang-orang saleh yang ada di tengah-tengah mereka. Akhirnya dibuatlah sebuah patung, yang mana awal mulanya patung tersebut tidak diperuntukkan untuk beribadah, hanya sekedar untuk mengingat jasa apa yang ada di sisi mereka, menghargai amalan-amalan soleh yang banyak mereka kerjakan. Maka itu semua hanya sekedar, di akhir cerita, hanya sekedar menjadi niat awal yang ujung-ujungnya syaitan berhasil menyampaikan makar-makarnya dan tujuan-tujuan busuknya, menjadikan umat Nabi Nuh orang-orang yang melakukan kesyirikan dengan membuat tandingan bagi Allah berupa patung-patung orang saleh tersebut, wal'iyadzu billah. Maka keberadaan para ulama, kata beliau, menunjukkan kepada kita kebaikan yang sangat banyak, manfaat yang sangat banyak. Wa min thamma la yajuzu mukhalafatuhum. Oleh karena itu tidak bisa kita menyelisihi para ulama, madamu mustaqimina 'alal ilmi sahih, selama mereka kita ketahui sebagai orang-orang yang istiqamah di atas ilmu yang benar, di atas ajaran Allah Subhanahu wa taala, di atas ajaran An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang harus kita tekankan. Al ulama selama mereka berada di atas jalan yang membantu kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala, mustaqimina 'ala ilmi sahih, mereka beristiqamah di atas ilmu syar'i yang merupakan warisan dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka ketika mereka memberikan wejangan, memberikan nasihatnya, memberikan arahannya, tidak pantas untuk kita acuhkan, tidak pantas untuk kita cuek dengan arahan-arahan mereka tersebut. Li'annahum, karena mereka adalah warathatul anbiya, pewaris para nabi. Yuballighuna 'anir rasul sallallahu alaihi wasallam, yang hakikatnya mereka para ulama adalah orang-orang yang menyampaikan risalah, menyampaikan ilmu yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mereka teruskan kepada kaum muslimin dimanapun mereka berada. Wala yatahawan bisya'nihim, maka kita tidak boleh untuk bermudah-mudahan di dalam menghargai mereka. Artinya kita acuhkan, kita jelek-jelekkan mereka, kita jatuhkan kredibilitas mereka, harga diri mereka, tidak boleh. Fanaqul, maka yang sepantasnya untuk kita, atau yang tidak pantas untuk kita ucapkan adalah nahnu wa iyyahum sawa. Ini ucapan yang tidak pantas sama sekali untuk kita ucapkan di tengah-tengah para ulama. Ketika sampai kepada kita fatwa seorang alim, fatwa seorang da'i, fatwa seorang syaikh, maka kita mengatakan nahnu wa iyyahum sawa. Kami dan mereka, kami dan para ulama tersebut sama statusnya, sama derajatnya. Maka beliau katakan di sini, la, ini tidak boleh dilakukan dan tidak boleh diucapkan. Lasna sawa, kita bukanlah orang yang sama dengan mereka. Derajat kita jauh berbeda dengan para ulama tersebut. Dibandingkan para ulama tersebut, kita tidak ada apa-apanya. Walaisal alimu kal jahili. Kemudian beliau menekankan, tidaklah seorang alim itu sama seperti seorang yang jahil. Kita masih banyak kejahilan terhadap urusan-urusan agama kita, yang pastinya kita membutuhkan para ulama untuk membawa dan menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita membawanya dan menjalankannya sendiri, karena kita kalau menjalankannya sendiri akan tersesat wal'iyadu billah dari jalan keselamatan. Oleh karena yang kita membutuhkan cahaya dari mereka, bukan sekali lagi mengkultuskan apa kata mereka langsung kita dengarkan. Patokannya jelas dijelaskan oleh beliau, madamu mustaqimin 'alal ilmi sahih. Ini patokan yang harus kita camkan sekali. Madamu mustaqimin 'alal ilmi sahih. Kalau mungkin dahulu ada seorang syekh, ada seorang alim, ada seorang imam yang berada di atas manhajus salaf, yang berada di atas thariqatu al-haq, akan tetapi berjalannya waktu ada fitnah-fitnah yang terjadi, dia gugur dari jalan tersebut. Maka seperti ini tidak masuk kepada kategori yang beliau sebutkan. Kategori yang beliau sebutkan, madamu mustaqimina ala ilmi sahih. Selama para ulama tersebut masih berada di atas, masih beristiqamah di atas ilmu yang benar. Kalau dia sudah melenceng wal'iyadzubillah, dia sudah keluar dari jalan salaf, dia sudah keluar dari tariqul haq, maka apa yang mau kita ikuti? Tidak ada bisa yang kita ikuti. Tidak ada yang bisa kita ikuti karena dia sudah keluar dari jalan al-haq wal'iyadzubillah. Ini yang berkaitan dengan para al-ulama. Maka sekali lagi khawati fillah ya ra'akumullah, tidak pantas untuk kita menjadikan para ulama sebagai orang-orang yang sederajat dengan kita, sama, sebanding dengan kita. Tidak, kita dan mereka adalah orang-orang yang sangat berbeda. Kita ini juhal, kita ini orang-orang yang bodoh, yang masih banyak membutuhkan arahan dan bimbingan mereka, sementara mereka adalah pewaris para Nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan oleh beliau, ammal qismu atsani, adapun jenis yang kedua yang kita diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mentaati mereka. Jadi ketaatan kita kepada ulama telah beliau jelaskan secara global, insyaallah ta'ala akan diulangi sedikit setelah pembahasan ini. Ammal qismu atsani, adapun jenis kedua, adapun pihak kedua yang harus kita terus taat kepadanya adalah min wulatil umur, yaitu mereka dari para penguasa, para pemerintah yang memegang urusan-urusan kaum muslimin. Al-umara alladhi yatawallawna sultah, mereka para penguasa yang memegang kekuasaan di tengah-tengah kaum muslimin. Fahaulai yajibu ihtiramuhum wa tajibu ta'atuhum bil ma'ruf, maka mereka dari kalangan para penguasa, dari kalangan pemerintah, wajib untuk kita hargai mereka. Karena memegang urusan kaum muslimin tidak semudah yang kita bayangkan. Memegang urusan kaum muslimin ini berat, perkara yang rumit, harus memberikan sekian banyak juhud, kesungguh-sungguhan yang ada di sisi mereka. Tidak mudah seperti apa yang kita bayangkan. Maka kita wajib menghargai usaha-usaha mereka, upaya-upaya mereka, dan apa yang ada di sisi mereka dari keputusan-keputusan. Wa tajibu ta'atuhum bil ma'ruf, dan kita pun wajib untuk mentaati mereka selama apa yang ada dari perintah-perintah mereka tersebut berkaitan dengan al-ma'ruf, kebaikan-kebaikan. Kama fi hadhil ayah, sebagaimana apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam ayat ini, ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada ar-rasul, wa ulil amri minkum, dan penguasa di tengah-tengah kalian. Ai, maksudnya kata beliau, wa ati'u ulil amri minkum, dan harus kalian taati pemerintah, penguasa yang ada di tengah-tengah kalian. Minkum akan dijelaskan di sini oleh beliau, wa qauluhu minkum, firman Allah subhanahu wa ta'ala minkum, dari kalian, maknanya adalah ai minal muslimin, ketika penguasa itu dari deretan orang-orang Islam. Amma waliyul amril kafir fahadha la yuti'uhul muslimu innama yuti'u waliyul amr al muslimu. Adapun waliul amr, pemerintah, penguasa, yang mereka merupakan orang-orang kafir, fahadha, kata beliau, la yuti'uhul muslim, seorang muslim tidak boleh mentaati dia. Innama yuti'u waliyul amr al muslim, yang kita taati adalah penguasa muslim, pemerintah muslim. Pemerintah yang kafir, yang mereka seakan-akan adalah orang-orang yang bijaksana. Pemerintahan kafir yang seakan-akan mereka adalah orang-orang yang menjalankan undang-undang atau Pancasila kalau di negara kita dengan sesuatu yang kokoh. Artinya tidak melenceng ke kanan, tidak melenceng ke kiri. Orang-orang yang mustaqimin kalau dalam bahasa syariat. Akan tetapi selama dia kafir, selama dia bukan bahagian dari kaum muslimin, maka seorang muslim tidak wajib untuk mentaati mereka. Ini sudah satu kesepakatan, satu akidah yang ada di sisi ahli sunnati wal jamaah. Sekarang pertanyaannya, apabila penguasa tersebut masih mengerjakan ibadah-ibadah salat, masih mengerjakan ibadah puasa, masih melaksanakan as-sadaqah, masih bahkan melaksanakan ibadah umroh, haji, dan yang seterusnya. Artinya bukan keraguan di tengah-tengah kita bahwa kita menghukumi si fulan ini apakah seorang muslim ataukah seorang kafir. Jangan kita mendengarkan sekian banyak wasawis, sekian banyak ucapan-ucapan dusta dari apa yang berkaitan dengan para pemerintah dan penguasa. Ikhwati fillah ya ra'akumullah, apa yang ada di sisi para penguasa kita hukumi secara zahir. Wallahu yatawalla sarair. Allah Subhanahu wa taala lah yang akan menghukumi dan mengganjar apa yang ada di sisi mereka dari sir, perkara-perkara rahasia. Selama mereka menampakkan bahwa mereka adalah seorang muslim, selama mereka menampakkan diri bahwa mereka adalah seorang yang beramal saleh, selama mereka menampakkan diri mereka adalah orang-orang yang menjalankan ibadah-ibadah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, terlepas niat dia adalah pencitraan, niat dia adalah riya, niat dia untuk mencari kekuasaan, kursi dan yang seterusnya, terlepas dari itu. Karena kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala tidak dituntut untuk menelisik, mencari apa yang ada di dalam hati seorang hamba. Kita tugasnya menghukumi secara zahir. Zahirnya saleh, kita hukumi sebagai orang yang saleh. Zahirnya muslim, kita hukumi sebagai seorang muslim. Zahirnya kafir, kita hukumi sebagai seorang kafir. Sebaliknya, tidak mungkin ketika kita melihat seorang kafir, dia toleransi terhadap kaum muslimin, dia senang kepada Islam, dia sering menukilkan, mungkin mengutip ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, bahkan ternukil dia pernah berpuasa dan yang seterusnya. Tapi selama dia kafir, terlihat dia berangkat ke tempat ibadahnya, terlihat mungkin dia mengenakan tanda salib dan yang seterusnya, kafir. Maka kita menghukumi pun secara kafir, secara zahir bahwa dia adalah seorang yang kafir. Tidak mungkin kita masuk ke dalam hatinya, oh hatinya tenang terhadap Islam, hatinya senang terhadap Islam, hatinya lapang kepada Islam ini, berarti dia adalah muslim. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita masuk ke ranah itu. Itu ranah yang dimiliki khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwati fillah yarhamakumullah, selama kita hukumi secara zahir pemerintah kita, penguasa kita adalah seorang muslim, maka wajib untuk kita taati. Dan tidak boleh untuk kita merongrong kekuasaan dia, apalagi sampai mau mengkudeta, menggulingkan dengan alasan-alasan klasik yang dibuat-buat untuk membenarkan dan mencari dalih dari apa yang ada di sisi mereka. Perhatikan bahwasanya kaum Al-Khawarij, terkhusus Daesh, ISIS kalau bahasa internasionalnya, Daesh, Daulah fil Iraq, Ad-Daulah Al-Islamiyah fil Iraq wa Syam, yang mereka senang sekali untuk menggembar-gemborkan al-khuruj ala al-wulah, adamus sam'i wa ta'ah ala wulatil amr. Ini yang menjadi semboyan mereka. Berbeda jauh dengan apa yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa yang ada di sisi Nabi alaihi salatu wasallam, alaikum bisam'i wa ta'ah. Secara global telah kita sebutkan dalam pembahasan yang lalu. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sambil mengingatkan, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun ka'anna ra'saha ra'sa zabibin, walaupun yang menjadi penguasa kalian, memegang urusan-urusan kaum muslimin adalah seorang yang berasal dari negeri Habasyah, pertama, Dia seorang hamba sahaya, yang mana seorang hamba sahaya ini tidak mungkin menjadi seorang penguasa dalam syariat Islam. Tapi Nabi SAW menggambarkan, kalaupun nanti terjadi, ka'anna ra'saha ra'sa zabib, kepalanya seakan-akan seperti kismis, hitam legam. Artinya mungkin akan dipandang remeh oleh sebahagian besar kaum muslimin, sebahagian besar rakyat-rakyatnya. Tapi kata Nabi SAW tetap, alaikum bisam'i wa ta'ah, wajib taat, mendengar dan taat. Ini bukan menunjukkan pengecutnya ahlus sunnati wal jamaah, bukan menunjukkan takutnya ahlus sunnati wal jamaah. Ini karena Nabi SAW yang menyampaikan hal tersebut. Bukan artinya, oh mereka itu komunitas ahlus sunnati wal jamaah yang katanya as-salafiyun, yang sebahagian pihak atau sebahagian sekte mengatakan mereka adalah orang-orang wahabi, adalah orang-orang yang takut kepada penguasa, mereka tidak mau angkat senjata di hadapan para penguasa, dan yang seterusnya dari tuduhan-tuduhan dusta. Ketahuilah, wahai para pengikut Daesh, wahai para pembela Daesh, wahai kaum Khawarij, ahlus sunnati wal jamaah tidak merongrong kekuasaan pemerintah bukan karena mereka takut, bukan karena mereka pengecut, bukan karena mereka penjilat penguasa, tapi karena mereka mendengarkan dan tunduk kepada ucapan Nabi SAW. Ini ittiba yang hakiki. Kita dituntut untuk berittiba kepada Nabi SAW di setiap keadaan dan di semua hadis-hadis beliau, tidak tebang pilih. Oh, hadis yang berkaitan dengan hal ini kita ambil dari Nabi. Oh, hadis yang berkaitan dengan hal itu kita masih pikir-pikir ikut Nabi apa tidak. Tidak, secara menyeluruh. Ati'ullah wa ati'ur rasula. Taatlah kalian kepada Allah secara mutlak. Taatlah kalian kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam secara mutlak pula. Tidak bisa dirinci ketaatan kepada Ar-Rasul hanya dalam perkara-perkara ibadah. Ketaatan kepada Rasul tidak dalam perkara-perkara as-siyasah, perpolitikan. Tidak. Bahkan yang berkaitan dengan perkara politik pun diatur di dalam Islam, diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum," sempurna agama ini. Tidak ada yang kurang dari agama yang dibawa oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka apabila Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan "Alaikum bisam'i wa ta'ah," sementara kaum Daesh, ISIS mengatakan "Adamu sam'i wa ta'ah," mana yang mau kita ikuti? Perbandingan yang sangat jauh. Nabi SAW yang telah dijamin oleh Allah SWT masuk ke dalam al-jannah, alaikum bisam'i wa ta'ah, wajib untuk kalian mendengar dan taat. Sementara mereka, kaum muslimin, umat Nabi SAW memiliki sebuah semboyan sendiri. Keluar dari ucapan Nabi SAW, jangan mendengar dan taat. Kenapa? Mereka orang-orang kafir. Pemerintah itu, penguasa itu orang-orang kafir. Ini syubhat yang mereka keluar-keluarkan, wal'iyadzu billah. Kenapa disebut kafir? Karena mereka adalah orang-orang yang telah berhukum dengan selain hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Di sekian banyak majelis telah kita bantah, telah kita luruskan apa yang mereka ucapkan ini. Yang mereka ucapkan berdalilkan. Tapi kalau mau benar, berdalihkan ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bukan berdalil. Mereka berdalih mencari pembenaran. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ayat itu yang dipegang erat-erat oleh mereka, termasuk yang ada di negara kita Indonesia ini, yang mengkuar-kuarkan khilafah, khilafah dan khilafah. Ayat itu yang dibawa kemana-mana. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Pemerintah kita lihat tidak berhukum dengan Al-Quran, tidak berhukum dengan sunnah. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Mereka adalah orang-orang kafir. Aparat-aparat negara, TNI, Polri, tidak berhukum dengan Al-Quran, tidak berhukum dengan sunnah, dan tunduk kepada penguasa yang berhukum dengan undang-undang dasar dan Pancasila, kata mereka. Kembali ke ayat tadi, faulaika humul kafirun. A'udzu billahi minadh dhalali wal hawa. Kita berlindung dari kesesatan dan hawa nafsu yang ada di sisi mereka. Kemana ayat Allah Subhanahu wa taala, faulaika humudz dhalimun, faulaika humul fasiqun? Ayatnya sama bagian depannya. Wa man lam yahkum bima anzalallah, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jal, mereka adalah orang-orang fasik. Bukan kafir, mereka adalah orang-orang zalim. Bukan kafir. Berarti kan di sana ada tiga tahapan, ada tiga tingkatan di sisi para penguasa. Mereka orang-orang yang kafir, mereka orang-orang yang zalim, mereka orang-orang yang fasik. Ada misalkan sebuah negara penguasanya sorohah, terang-terangan melarang semua muslimah mengenakan hijab. Sorohah. Jelas berarti. Karena larangan tersebut disampaikan secara terang-terangan. Muslimah tidak boleh mengenakan hijab. Muslimah tidak boleh mengenakan cadar di tempat-tempat umum misalkan. Ini menentang hukum Allah Subhanahu wa taala. Di negara kita sekarang, walhamdulillah, tidak ada larangan-larangan tersebut. Walhamdulillah majelis-majelis ilmu sekian banyak menjamur. Walhamdulillah masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala bebas memandangkan azan-azannya. Kenapa dituduh pemerintah ini, penguasa ini sebagai pemerintah yang kafir wa'iyadzubillah? Maka insaflah, adillah kita dalam bersikap, wahai sekalian kaum khawarij, wahai sekalian kaum dawa'ish wa atba'ad dawa'ish, mereka-mereka yang membela ad-dawa'ish, ayo insaf dalam menghukumi satu perkara. Kalau pemerintahnya kafir, kita sepakat. Dijelaskan bahkan oleh beliau, amma waliyal amril kafir fahadha la yuti'uhul muslimu. Pemerintah yang kafir, tidak boleh seorang muslim taat kepadanya. Tidak boleh seorang muslim taat kepadanya. Jelas, ini adalah ajaran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya, wa ulil amri minkum, dan yang memegang urusan-urusan di tengah-tengah kalian yang berasal dari kaum muslimin. Mereka muslim, minkum. Tidak semua penguasa harus kita taati. Pemerintah muslim, penguasa muslim, zahirnya salat, zahirnya puasa, zahirnya umrah, zahirnya ibadah haji, selama tidak ada unsur-unsur kekufuran yang ada pada penguasa tersebut, maka tidak boleh kita memasukkan dia ke bahagian orang-orang kafir wal'iyadzubillah. Hati-hati dari memudahkan atau bermudah-mudahan dalam mengkafirkan orang lain. At-takfir adalah sebuah kaidah besar yang dimiliki oleh mereka kaum dawa'ish dan mereka kaum khawarij. At-takfir, mudah mengkafirkan orang lain. Bahkan bukan hanya penguasa yang tidak berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah yang dianggap kafir oleh mereka. Muslim yang melakukan al-kabair, muslim, dia mengucapkan kalimat syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi satu ketika dia terjebak dengan waswas syaitan, dia terjebak dengan hiasan-hiasan syaitan, akhirnya dia jatuh kepada dosa besar wal'iyadzubillah, anggaplah minum khamar, berzina dan yang semisalnya. Di sisi kaum tersebut, di sisi kaum dawa'ish, di sisi kaum khawarij, muslim tadi dianggap sebagai seorang yang kafir, keluar dari Islam, bahkan murtad. Tidak boleh diambil persaksiannya, kafir. Bahkan halal darahnya untuk ditumpahkan. Ini mudah mengkafirkan orang lain. Tidak benar kita untuk mudah mengkafirkan orang lain. Kita mengkafirkan orang lain, mengkafirkan pihak-pihak yang kita anggap kafir, harus dengan dalil yang wadih. Maka dalam sebuah hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua, kalau kita melihat di sisi penguasa kekufuran yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, bawahan yang jelas-jelas benar-benar wadih, jelas, enggak bisa ditakwil kanan, enggak bisa ditakwil kiri, enggak bisa ditafsir kanan, enggak bisa ditafsir kiri, jelas kafir. Misalkan dia membakar rumah Allah Subhanahu wa taala dengan mencaci maki, misalkan dia menginjak-injak Al-Qur'an, dihina, jelas wadih. Ini akan jadi hujah bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita mengkudeta, menggulungkan pemerintah yang demikian. Ketika dia benar-benar kafir, jelasnya tidak bisa ditakwil lagi, tidak bisa ditafsirkan ke kanan dan ke kiri, wadih. Tapi kalau masih muslim, zahirnya jelas, maka kita tidak benar untuk memasukkan dan menggolongkan mereka-mereka ke dalam golongan orang-orang kafir yang halal untuk diperangi, yang halal untuk dirampas hartanya, yang halal untuk ditumpahkan darahnya wal'iyadzubillah. Kemudian kata beliau, hafizahullah wa ra'ah, thumma, kemudian inna ta'atal ulama, sesungguhnya ketaatan kita kepada para ulama, wa ta'atal umara, dan ketaatan kita kepada para penguasa, madbutatun bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, sangat berkaitan erat. Ketaatan kita kepada para ulama, ketaatan kita kepada para penguasa sangat berkaitan erat, madbutah bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam, berkaitan erat dengan Al-Qur'an dan berkaitan erat pula dengan sunnah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma lam yukhalif kitaban wala sunnatan fatajibu ta'atuhum, selama mereka tidak menyelisihi Al-Qur'an, selama mereka tidak menyelisihi sunnah, fatajibu ta'atuhum, maka wajib untuk kita mentaati mereka. Tidak menyelisihi Al-Qur'an, tidak menyelisihi sunnah. Para ulama demikian, yang tidak menyelisihi Al-Qur'an, yang tidak menyelisihi sunnah, wajib untuk kita dengarkan bujangan dan arahan mereka, fatwa-fatwa mereka, terkhusus di zaman fitnah sekarang ini. Begitu pula para al-umara, penguasa, pemerintah, tidak menyelisihi Al-Qur'an, tidak menyelisihi as-sunnah. Datang lagi syubhat dari kaum khawarij, Mereka bukan hanya menyelisih Al-Quran, bukan hanya menyelisih sunnah. Mereka adalah orang-orang yang menginjak-injak Al-Quran dan menginjak-injak sunnah. Kenapa? Al-Quran dan sunnah tidak dijadikan sebagai hukum dasar negara. Perlu dirinci ya akhi. Perlu dirinci wahai kaum dawa'ish. Penguasa tidak menerapkan Al-Quran, tidak menerapkan as-sunnah sebagai dasar hukum negara, alasannya apa? Harus dirinci. Dan ini pembahasannya panjang. Penguasa harus ditanya benar-benar. Apakah Anda memang menganggap undang-undang dasar Pancasila jauh lebih utama dibandingkan Al-Quran? Jauh lebih utama dibandingkan sunnah? Ini pertanyaan yang harus dijawab. Kalau mereka menjawab tidak, kami masih menjunjung tinggi Al-Quran, kami masih menjunjung tinggi sunnah. Dan itu yang zahir dari pemerintah dan penguasa kita sekarang ini. Walaupun acara-acara bid'iyah yang mereka adakan menunjukkan mereka masih mengagungkan Al-Quran, menghargai Al-Quran. Terutama nanti di 17 Ramadan, pemerintah akan mengadakan apa yang namanya Nuzulul Quran. Demikiankah sikap orang-orang yang tidak menghargai Al-Quran? Kita terlepas dari pembahasan kebid'ahan yang ada di sisi perayaan tersebut. Tapi ini kan perkara zahir yang nampak, terlihat dari kita. Oh, mereka masih menganggap tuh Al-Quran itu kitab suci. Berbeda dengan mereka, tidak mau lagi Al-Quran, anti Al-Quran, anti sunnah. Beda, berarti telah kafir. Tapi kalau masih mau menerima, tapi iya kami sadar Al-Quran ini jauh lebih baik, sunnah jauh lebih baik, tapi pendahulu-pendahulu kita telah menetapkan ini, undang-undang, Pancasila, dan yang seterusnya. Dan kalau mau dibahas secara ilmiah, Pancasila itu kaitannya dengan Al-Quran dan sunnah sangat erat. Kalau kita mau membahas secara ilmiah, kita terlepas dari itu, kaum Khawarij. Kalau kita mau jujur, kita mendapati bahwasanya mereka sampai saat ini masih menganggap pemerintah Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah sebagai penguasa yang kafir, pemerintah yang kafir. Kurang jelas apa? Dusturuna, kata Malik Salman hafizahullah wa ra'ah, undang-undang dasar dari negara kami Al-Quran wa sunnah. Dusturuna, undang-undang yang kami pakai adalah Al-Quran dan sunnah. Ma'adhalik, bersama dengan itu tetap Mamlakah Arabiyah Saudiyah negara kafir. Kenapa? Pemahaman Wahabi tersebar di dalamnya. Ulama-ulama Wahabi sejahtera di dalamnya. Dan yang seterusnya dari alasan-alasan yang mereka buat-buat. Dalih, pembenaran demi pembenaran. Mereka akan berkelit ke sana dan ke sini. Tidak mau mengakui kekufuran atau manhaj takfir yang ada di sisi mereka. Mereka akan melari untuk mempertanggungjawabkan hal itu semua. Tayyib, kalau kita anggap pemerintah Indonesia adalah pemerintah kafir, kita anggap ucapan Anda benar wahai kaum Khawarij. Pemerintah Arab Saudi sekarang yang jelas-jelas mengatakan Al-Quran wa Sunnah adalah dasar hukum negara mereka, mau dikemanakan? Oh iya, mereka Muslim. Tapi, nah ini tapi ini yang berbahaya. Ada takwilannya ini yang berbahaya. Sudah langsung mereka takwilkan. Tapi mereka kan hanya sekedar menjadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai simbol. Mereka tidak merealisasikan dengan nyata Al-Quran dan Sunnah. Buktinya ini. Disebutkan kekurangan-kekurangan pemerintah Arab Saudi wal'iyadzubillah. Ini berbuat kezaliman, tidak dikisos. Ini berbuat pembunuhan, tidak dikisos. Ini berbuat zina, tidak dirajam. Dan yang seterusnya. Padahal itu dibahas oleh mereka, pemerintah Arab Saudi. Tidak semudah apa yang mereka bayangkan. Satu orang disaksikan mencuri, panggil, penggal lengannya. Satu orang disaksikan membunuh orang lain, langsung kisos, dibunuh lagi. Tidak. Perlu dirinci, ditanya, kenapa kamu membunuh? Perlu dirinci, kenapa kamu mencuri? Kenapa? Terus, itu hukum yang diterapkan di sana. Kenapa ini semua tidak dianggap sebagai berhukum dengan hukum Al-Quran dan sunnah Nabi SAW? Bukankah Nabi SAW yang sangat berhati-hati dalam mengiqamatul hudud? Beliau dalam mempraktekkan had-had yang ada, hudud, syariat-syariat yang berkaitan dengan hudud ini, orang berzina harus dirajam. Sekian banyak contoh Nabi SAW berhati-hati dalam melaksanakan permasalahan ini, dalam mempraktekkan hal ini. Nabi SAW didatangi oleh seorang, ya Rasulullah, aku pernah berzina. Kamu berzina atau hanya melakukan mukaddimah, pembukaan dari zina tersebut? Demi Allah, aku berzina ya Rasulullah. Di satu riwayat Nabi SAW berpaling. Tidak senang Nabi SAW melihat hal yang demikian. Dia jujur, tapi di tengah-tengah halayak ramai, di tengah-tengah para sahabat yang lainnya, seakan-akan dia tidak memiliki muru'ah, harga diri. Berpaling wajah Nabi SAW dari orang tersebut. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW sampai menggambarkan, apakah benar seperti timba masuk ke dalam sumur? benar-benar dirinci oleh Nabi SAW tidak? Ya Rasulullah, aku berzina. Sini, langsung dirajam. Tidak. Rasulullah SAW qudwatun hasanah, yang paling baik untuk kita jadikan panutan. Kenapa hal ini tidak dibahas, wahai kaum khawarij, wahai kaum dawaish? Padahal sekian banyak wal'iyadzubillah penyelisihan-penyelisihan syariat yang terjadi di dalam kelompok mereka. Perzinahan tersebar karena mereka meyakini adanya nikah mut'ah, nikah kontrak. Dari 3 bulan di sini, nanti pindah ke sini, yang setelah 3 bulan dipakai, dibuang begitu saja, dicampakkan begitu. Persaksian yang ada di sisi mereka sendiri. Wal'iyadzubillah. Akibat dari kesesatan yang ada di sisi mereka. Akibat dari mengikuti hawa nafsu yang ada di sisi mereka. Seakan-akan semboyannya khilafah, khilafah, khilafah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Harus kita tegakkan kalimatut tauhid. Rayatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kata mereka. Harus kita gulingkan pemerintahan ini. Harus kita tegakkan dengan khilafah. Terjadi dengan negara lain. Negara-negara lain bisa kita ambil contoh. Gimana ketika mereka sudah naik, akhirnya perang sendiri, ribut sendiri. Libya, bisa kita lihat apa yang terjadi di sana. Mesir, bisa kita lihat apa yang terjadi di sana. Suriah, bisa kita lihat contoh-contoh yang telah wadih, yang menunjukkan bahwa akidah mereka berbeda dengan akidahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan ta'atulatil amr, mentaati penguasa dan pemerintah. Maka kata beliau, malam yukhalif kitaban wala sunnatan, selama ulama dan pemerintah tersebut tidak menyelisihi Al-Quran, tidak menyelisihi sunnah, fatajibu ta'atuhum, maka kita wajib mentaati mereka. Lali zatihim wa innama lima yuballighunahu anillahi wa rasulihi, bukan karena zatnya mereka, bukan karena mereka adalah ulama, bukan karena mereka adalah waliul amr, bukan karena label yang ada di sisi mereka. Tapi kenapa? Karena mereka yuballighuna anillah, mereka adalah orang-orang yang mempraktekkan, merealisasikan, menyampaikan apa yang ada dari Allah Subhanahu wa taala dan apa yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wahum umana, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan amanah. Beban amanah ada di pundak-pundak mereka. Para ulama, begitu pula para al-umara. Jangan dianggap al-ulama wal-umara adalah orang-orang yang akan bersantai-santai nanti di yaumul kiamah, tidak mempertanggungjawabkan sekian banyak fatwanya, tidak mempertanggungjawabkan sekian banyak keputusan-keputusannya. Tidak, mereka adalah orang-orang yang akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangankan sekelas mereka yang cakupannya sangat besar, yang cakupannya meliputi kaum muslimin, maslahat besar kaum muslimin. Kita saja yang memimpin keluarga kecil kita, satu orang istri, satu orang anak, dua orang anak, dijelaskan oleh Nabi, kullukum ra'in, kalian semua adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, dan kalian akan ditanya bagaimana kalian telah memimpin keluarga kalian. Bisakah kalian membawa istri-istri kalian ke dalam jannah? Bisakah kalian membimbing anak-anak kalian ke dalam al-jannah? Ditanya kita. Apalagi penguasa yang cakupannya besar, sekian ratus juta yang ada di bawah mereka. Para ulama dunia, talabatul ilm di dunia yang ada di bawah mereka, yang mendengarkan fatwa mereka ini dunia kelasnya, internasional. Bukan hanya negara Indonesia yang mendengarkan fatwa dari masyayikh yang berkaitan dengan fitnah-fitnah yang ada. Dunia, seluruh dunia akan mendengarkan. Apakah begitu mudah seorang alim akan mengeluarkan fatwanya, sementara dia akan nanti akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wahum umana, mereka orang-orang yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amma idza amru sultan, amara sultanu bi ma'siyatin, adapun apabila kita anggap seorang penguasa, seorang pemimpin memerintahkan kepada rakyatnya, memerintahkan kepada kita untuk melakukan sebuah kemaksiatan, fa innahu la yuta', maka kita tidak boleh mentaati perintah tersebut. Berarti sudah keluar dari Al-Qur'an, sudah keluar dari sunnah. Dipaksa kita untuk minum khamr, dipaksa kita untuk tidak sholat berjamaah, dipaksa kita untuk durhaka kepada kedua orang tua kita, dipaksa kita untuk membunuh seorang muslim dan yang lainnya dari perkara-perkara kemaksiatan. Fa innahu la yuta, penguasa seperti ini modelnya, pemerintah seperti ini modelnya, tidak untuk kita taati. Lakin kata beliau, akan tetapi tabqa ta'atuhu fi ma adaha mimma laisa bi ma'siyatin, akan tetapi apabila ada perintah-perintah yang lainnya, urusan-urusan yang lainnya yang ada di sisi mereka yang tidak ada kaitannya dengan kemaksiatan, tidak menyelisih Quran, tidak menyelisih sunnah, apalagi hanya urusan-urusan duniawiyah, kalau ada lampu merah berhenti, kalau berangkat keluar ke jalan raya atau menaiki kendaraan bermotor menggunakan helm dan yang seterusnya yang berkaitan dengan kemaslahatan-kemaslahatan kita sendiri, tidak ada kaitannya dengan menyelisih Quran, tidak ada kaitannya dengan menyelisih sunnah, maka tetap wajib untuk kita taati. Kenapa demikian? Qala sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi. Tidak ada ketaatan kepada seorang makhluk pun, siapapun dia. Ayah kita kah atau ibu kita kah atau orang yang paling kita muliakan, tidak ada la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ketika orang tersebut memberikan perintah dan unsur perintah tersebut ada kandungan kemaksiatannya. Berbeda dengan Al-Quran, berbeda dengan jalannya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kewajiban kita untuk mentaati seorang makhluk pun selama atau ketika perintah yang ada dan keluar dari makhluk tersebut bermaksiat kepada sang Khalik. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad alaihi rahmatullah. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, innamat ta'atu fil ma'ruf, dan ketaatan kita kepada para penguasa, para pemerintah berkaitan dengan al-ma'ruf, kebaikan-kebaikan. Cakupannya luas ikhwati fillah ya rakumullah, al-ma'ruf ini cakupannya luas sekali. Jangan hanya dianggap yang berkaitan dengan urusan-urusan diniyah. Urusan-urusan duniawiyah pun harus kita taati. Sekarang banyak pertanyaan yang berkaitan dengan perkara-perkara yang mungkin kalau kita mentaati berarti kita telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, membayar pajak kendaraan bermotor. Sekian banyak syubhat keluar dari mereka kaum Khawarij. Tidak boleh kita taat kepada hal yang demikian. Ini adalah kezaliman, mengambil dan merampas harta muslimin tidak pada tempatnya dan yang seterusnya. Sekian banyak syubhat akan mereka keluarkan dan memang target mereka menebarkan syubhat di tengah-tengah umat Islam. Mereka tidak ingin umat Islam itu tenang menjalani Al-Quran, menjalani sunnah, mendengarkan pemahaman para sahabah dengan murni, dengan benar, mengikuti arahan-arahan fatwa para ulama. Mereka tidak mau, mereka tidak tenang dengan hal tersebut. Mereka berusaha bagaimana syubhat yang ada di pikiran mereka masuk dan tersebar di tengah-tengah kaum muslimin. Akan dipikir, akan dilakukan terus demikian. Maka sekian banyak syubhat akan masuk di tengah-tengah kita yang berkaitan dengan tadi pajak kendaraan bermotor. Sekarang kita bahas secara ilmiah, apakah perkara ini ada unsur kemaksiatannya atau tidak. Setelah dibahas ternyata ada unsur kemaksiatannya, lantas bagaimana? Berarti kita dihadapkan kepada dua perkara. Yang pertama tidak membayar, yang kedua membayar. Apabila kita tidak membayar akan menghasilkan kemudharatan 1, 2, 3, 4. Ada poin-poinnya. Kalau tidak membayar nanti sulit ini, sulit itu, sekian banyak mereka sebutkan. Apabila kita membayar, kita membayar sesuai dengan waktunya, sesuai dengan masa kadaluarsanya atau waktu yang ditentukan dan yang seterusnya, maka akan terjadi kemudharatan. Paling tidaknya kita melakukan sebuah kemaksiatan. Sekarang kita dihadapkan kepada dua pilihan. Yang satu, anggaplah kemudharatannya, efek negatifnya ada 5. Menjadikan 5 akibatnya. Nanti kita demikian, demikian, demikian, dan demikian. Nomor satunya adalah kemaksiatan. Kemudian nomor duanya, misalkan kita tidak akan bisa mendapatkan plat baru. Nomor sekian, terus. Mereka-mereka yang paham. Kemudian ketika kita membayar, kemudharatan itu hanya 1 atau 2 dibandingkan dengan 5 tadi. Berarti ketika tidak membayar 5 kemudharatan, ketika membayar 2 kemudharatan, sama-sama mudharat. Mana yang kita pilih? Dalam ilmu usul fikih telah dibahas, kalau ada 2 kemudharatan, ambil yang paling ringan. Ada 2 kemudharatan, ambil yang paling ringan. Dan kita mukroh, mutar, terpaksa untuk melakukannya. Apabila kita tidak melakukannya, sekian banyak urusan kita akan dipersulit. Maka kita mutar, kita terpaksa untuk melakukan dan membayar hal tersebut dengan mengambil efek negatif kemudharatan yang paling ringan. Dan ini adalah kaidah usul yang ada di dalam syariat kita. Apabila 2 kemudharatan harus dan dihadapkan kepada kita, ambillah yang paling ringan. Maka yang paling ringan dengan membayar itulah yang kita ambil. Bukan artinya kita membenarkan apa yang ada di sisi mereka. Lantas ditanyakan kepada para fuqaha, apakah kita berdosa dengan mengeluarkan uang tersebut? Yang berdosa yang membuat aturan tadi. pemerintah dalam hal ini, penguasa, mereka yang akan menanggung jawab, bertanggung jawab. Mereka yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita hanya seorang yang mutar, mukrah, dipaksa, mau apa? Tidak bisa apa-apa. Akhirnya kita mengeluarkan sejumlah nominal uang tersebut dan kita berlepas diri dari apa yang ada di sisi mereka dari kezaliman-kezaliman wal iyadz billah. Maka khawati fillah ya ra'akumullah. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan kita kepada penguasa, begitu pula masuk ke dalam yang ketaatan kita kepada para ulama fil ma'ruf, dalam perkara-perkara yang al-ma'ruf, sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan sunnah. Waqad ammara sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ala sariyati amiran wa amarahum bita'atihi fa kharaja wa sara bihim thumma qal alaysa amarakumun nabiyu sallallahu alaihi wa sallam antuti'uni. Kemudian beliau hafizahullah wa ra'ah membawakan sebuah kisah yang merupakan kisah yang terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebuah syariah, sebuah rombongan perang yang dikirim oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan setiap rombongan perang pasti akan ada amirnya, pasti akan ada pemimpinnya. Dan yang berkaitan dengan hal ini insyaallah taala akan kita bahas secara merinci pada pertemuan yang berikutnya, karena pembahasan ini membutuhkan perkara yang lebih rinci, yang mana insyaallah taala pada pertemuan berikutnya besok biiznillah taala, besok sore, kita akan membahas bagaimana syariat Islam ini adalah syariat yang sempurna. Jangankan sekian ratus juta jiwa, kita harus dan diperintahkan, diwajibkan untuk mendengar dan taat. Apabila tiga orang yang keluar dalam sebuah perjalanan, dalam sebuah safar, diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, perintah bukan saran, perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam, di antara tiga orang tersebut satu orang naik sebagai amir, satu orang diangkat sebagai amir safar, pemimpin safar yang dia bertanggung jawab selama perjalanan tersebut. Amir safar bilang, mampir ke masjid ini, harus mampir, ikut, dan dua orang tadi harus taat kepada pemimpin tersebut. Yang insyaallah taala akan kita bahas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan akan kita bawakan apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Fauzan berkaitan dengan as-sariyah, yaitu rombongan perang yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ke suatu tempat untuk memerangi kaum kufar. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tawaffadalu ya ra'akumullah.